menjaharkan bacaan makmum ketika sholat berjamaah. So, dalam sholat itu memang dari sisi suara di dalam bacaan ada dua, ada jahar, ada sir. Kalau jahar itu suaranya kita keraskan, kalau sir suaranya kita pelankan. Kalau jahar itu pada saat dua rakaat sholat subuh, dua rakaat pertama sholat maghrib, dan dua rakaat pertama sholat isya. Itu saja. Selain itu enggak disunahkan, bahkan makruh. Misalnya rakaat ketiga jaharkan juga, rakaat ketiga isya kita jaharkan juga. Itu makruh, tapi enggak membatalkan sholat, karena berlawanan dengan sunnah. Termasuk semua sholat yang dilakukan pada waktu tersebut, itu juga harus jahar. Contohnya, sholat-sholat sunnah, sholat witir, sholat tarawih. Makanya sholat tarawih suaranya jahar kan? Karena sholatnya pada waktu-waktu jahar. Semuanya, termasuklah sholat sunnah juga memang dianjurkan jahar pada waktu tersebut. Dengan catatan, kalau sholat sunnah tidak mengganggu orang yang berada di sekitar tersebut. Jika mengganggu, maka hukumnya haram. Karena ada unsur mengganggu. Jadi bukan mengeraskan suaranya haram, bukan. Karena dia mengganggu orang lain, maka haram. Jadi mengganggunya haramnya karena ada orang lain yang terganggu. Itu pun sholat sunnah saja. Kalau sholat berjamaah, maka yang jahar cukup imam saja. Kalau dia berjamaah, yang makmum jangan jahar. Jaharnya hanya pada bacaan amin. Lalu nanti kalau Fatihah, cukup dia mengeluarkan suara sekiranya dirinya sendiri, hanya dirinya sendiri saja yang mendengar. Jadi kalau makmumnya suaranya kencang sama kayak imam, tentu bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan ajaran. Dan kalau ada yang mengganggu, maka haram. Tapi haramnya karena mengganggu, bukan sholatnya yang haram, bukan. Jadi dibedakan. Jadi intinya kalau di dalam sholat berjamaah, kalau dia berjamaah dan dia jadi makmum, maka gak boleh dia mengeraskan suaranya. Karena nanti kalau dia mengeraskan suaranya, jamaah yang lain akan terganggu, sehingga hukumnya jadi haram, dan dia sholat gak dapat pahala dong. Nah sikap kita bagaimana? Ya wajib kita negor. Pak, kamu tuh salah sholatnya. Kecuali kalau kamu sholat sendirian. Kalau kamu sholat sendirian, ya harus dikeraskan. Sunnah dikeraskan maksudnya. Bukan harus, sunnah dikeraskan. Kalau sendirian, misalnya dia datang, jamaah sudah bubar, dia sholat. Bukan berarti sholatnya pelan, walaupun dia sholat sendirian. Enggak, dia sholat maghrib. Ya tetap, walaupun dia sendirian, tetap dijaharkan suaranya. Karena dia sholat berjamaah. Tapi kalau dia berjamaah sendirian tadi, kalau dia berjamaah ada imamnya, ya cukup imam mengeluarkan suara. Makmum jangan. Kalau makmum mengeluarkan suara terganggu, ya harus dikasih tahu. Jika dikasih tahu tidak mau, ya kita mundur. Jangan dikasih tahu lagi, karena nanti jadi nyari ribut. Karena tugas kita hanya kasih tahu. Karena ini bukan ranah nahi mungkar, bukan. Ini ranah amar ma'ruf. Jadi bedakan antara amar ma'ruf sama nahi mungkar. Jangan nanti udah dikasih tahu tetap ngeyel, langsung kita keplak kepala dia ya. Bukan. Apa? Ini udah dikasih tahu, gak mau dengar Pak Ustadz. Ya saya tempeleng aja. Bukan ranah amar ma'ruf nahi mungkar. Cukup kita kasih tahu, nasihati, selesai. Kecuali kalau ranah nahi mungkar, ada maksiat, ada miras, ya dipecahkan. Jangan jualan miras di sini ya, terserah saya lah. Ya gak bisa, ya harus aku. Kita idza ra'aitu mungkaran idza ra'aitu mungkaran falyughayyir biyadi. Jika kamu melihat kemungkaran, kalau bisa ya kita lawan dengan tangan, kalau bisa. Kalau enggak mampu, habis lisan nih, maka dengan lidah kasih tahu. Kalau enggak mampu, fa bi qalbi, dengan hati. Wa dzalika dha'ful iman, itulah tanda iman yang paling lemah itu. Sedangkan melawan kemungkaran dengan hati saja, artinya berdoa kepada Allah, itu adalah tanda lemahnya iman. Apalagi diam melihat kemungkaran. Nah, jadi ya kalau ada kesalahan itu ya kita cukup kasih tahu. Nah, tapi mungkin kalau dia gak terima, mungkin ada faktor lain. Ya mungkin faktornya karena dia memandang kita, karena kan setiap orang enggak sama seperti kita. Mungkin karena dia memandang kita, ini orang siapa lagi, bukan orang alim, sok tahu kali. Karena mungkin ada orang seperti itu, kita ngasih tahu dia nih, salah Pak, dia seperti itu, kamu siapa, mondok di mana, sok tahu kamu nasihati saya. Ya maka harus ada orang yang sekiranya dipandang di tempat sebuah orang alim yang ngasih tahu dia. Ya, kamu salah, saya kiai, atau ini kiai, ngasih tahu, kamu salah, harusnya begini, begini. Nah kalau dia dengar dari kiai kan, oh iya ya kiai ya, berarti diakui ilmunya. Kadang ada orang seperti itu. Ya, kita harus pandai memposisikan diri kita juga. Nah, itu jawabannya, wallahu a'lam bissawab.